terulang kedua kali di dalam hidupku. Oh, oh ya nasib, mengapa begini? Baru pertama bercinta sudah menderita. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Aku merasa